rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum. Birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitabu Al-Jannati wa sifati na'imiha wa ahliha. Bab yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Fayaqulu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala: Babun fi sifatil jannati wa ahliha wa tasbihihim fiha bukratan wa 'ashiyya. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuatkan bab yang ke-8 ini dengan bunyinya bab tentang sifat-sifat surga dan penghuninya atau penduduknya dan bertasbihnya mereka di dalam surga di pagi dan di petang hari. Bukratan di pagi, wa asyiyya di petang hari. Ya. Ini salah satu dari bahagian kenikmatan surga, keindahan hidup di dalam surga yang ditegaskan atau dijelaskan oleh agama. Nanti akan kita lihat atau kita dapatkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat surga dan penghuninya serta bertasbihnya selalu penghuni surga di dalam surga baik di pagi maupun di malam dan di petang hari. Hadis yang pertama 7102. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala: Haddathana Muhammad ibn Rafi', qala haddathana Abdul Razzaq, qala haddathana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala: Hadha ma haddathana Abu Hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلد الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. الإمام مسلم رحمه الله تعالى membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari sahifat Hammam ibnu Munabbih. Jadi Hammam ibnu Munabbih mengumpulkan hadis-hadis Nabi dalam sebuah karya kumpulan yang dia membawakannya dengan cara yang berbeda, ya, dengan sistem yang berbeda dengan pembuku-pembuku hadis lainnya. Hammam ibnu Munabbih membawakan satu sanad dari Abu Hurairah, atau ia membawakan hadis Abu Hurairah dengan sanadnya, Tetapi dia tidak membawakan setiap hadis satu sanad. Maksudnya setiap hadis dibawakan sanadnya, setiap hadis bawakan sanadnya. Dia mengumpulkan misalnya hadis Abu Hurairah sekitar 50 hadis. Disebutkan yang pertama sanadnya, ya. Lalu terakhir dia di sanad yang pertama dia mengatakan hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulillah SAW. Inilah yang disampaikan kepada kami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Itu hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua dengan sanad yang sama dia tidak menyebutkan sanad lagi. Dia mengatakan fadzakara ahadits minha. Abu Hurairah membawakan menyampaikan beberapa hadis di antaranya. Nah, mungkin dibuatnya 1 2 3 4 5 tanpa perlu membawa sanad kembali. Ya. Di antara hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW adalah ini hadis yang bersama kita, awwalu zumratin talijul jannah. Rombongan yang pertama-tama masuk surga. Ya. Ini kata lain daripada dakhala. Dakhala yadkhulu dukhulan. Kata lainnya adalah walaja yaliju wulujan. Ya, yang belajar bahasa Arab, kata lain atau kosa kata lain dari dakhala yang artinya masuk adalah walaja yaliju wulujan, yaitu awwalu zumratin talijul jannah, rombongan pertama-tama yang masuk surga, suwaruhum ala suratil qamari lailatal badri. Ini sudah kita pelajari di hadis-hadis sebelumnya. Bentuk mereka seperti bentuk bulan di malam purnama, bercahaya terang. Ya. Kemudian ini tentang sifat penghuni surga. Ya, ini sifat penghuni surga di mana rombongan pertama yang masuk bercahaya terang seperti bulan purnama. Kemudian la yabsukun. Ini ya la yabsukun. La yabsukuna fiha. Mereka tidak meludah di dalam surga. Wala yamtakhitun, dan juga tidak memiliki atau tidak mengeluarkan ingus. Ya, tidak meludah dan tidak memiliki ingus. Wala yataghawwatuna fiha, dan mereka juga tidak buang air besar di dalam surga. Ini keadaan penghuni surga yang diceritakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Aniyatuhum wa amsyatuhum min adh-dhahabi wal fiddah. Bejana-bejana mereka, wadah-wadah yang mereka gunakan untuk minum, ya, dan untuk makan, serta sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Ya, terbuat dari emas dan perak. Emas dan perak di sini, dia dengan emas dan perak di dunia yang sama hanya namanya saja. Kualitasnya sudah pasti berbeda. Ya, seperti dijelaskan oleh salaf bahwa yang ada di dunia dengan yang ada di surga, bila mana ada kesamaannya maka yang sama hanya pada nama. Yang sama hanya pada nama. Dan pada sementara hakikat dan kualitas serta nilainya, rasanya tentu sama sekali tidaklah sama. Kemudian wa majamiruhum minal aluwah, ini juga telah kita pelajari, dan dupa-dupa untuk mengharumkan ruangan dalam bentuk asap itu dari ud, dari gaharu, ya. Dan ini pun juga samanya pada nama, ya. Tetapi kualitas keharumannya sudah pasti tidak akan sama. Jangankan di antara yang di dunia dengan yang di surga, Gaharu yang di dunia saja berbeda kualitas. Ya. Gaharu yang di dunia ini kualitas keharumannya berbeda antara gaharu Indonesia dengan gaharu Kamboja dan gaharu-gaharu yang lain. Ya. Dan gaharu-gaharu yang orang-orang Arab Saudi sana atau orang-orang Arab secara umum sangat menyukai oud ini, wangi-wangian yang mereka gunakan bukan dalam bentuk minyak saja yang dioleskan tetapi dalam bentuk asap yang dibakar, dan bahkan ini sampai ke tingkat kerajaan. Ya. Ini kualitas gaharunya tentu tidak akan seperti gaharu yang dipakai oleh rakyat biasa. Ya. Apalagi antara gaharu dunia dan gaharu surga. Warashuhumul misk, dan keringat mereka seharum kasturi atau umpama kasturi harumnya, keringat. Ya. Kemudian wali kulli wahidin minhum zaujatan. Ini sudah kita pelajari juga. Dan setiap penghuni surga memiliki dua istri. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini bahwa yang dimaksud dengan dua istri ini adalah wanita-wanita dunia yang masuk surga nanti akan dipasangkan ke dua wanita dunia untuk satu penghuni surga. Sementara dari al-hur al-ain, dari bidadari, itu jumlahnya sangatlah banyak. Kemudian di sini tentang sifat serta kecantikan wanita surga, apalagi wanita dunia yang masuk surga. Yura mukhu saqihima min wara'il lahmi minal husni. Tampak sum-sum dari tulang betis mereka. Ya, sum-sum dari tulang betis mereka dari belakang daging. Maksudnya dari luar nampak. Saking indahnya. Ya, saking indahnya. Atau saking cantiknya dan saking sempurnanya kulit mereka, seakan-akan atau terlihat sum-sum dari tulang betis mereka dari belakang daging. Ya. Kemudian di antara sifat penghuni surga yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di sini adalah, dan ini sangatlah indah, sangat nikmat, yaitu lakhtilafa bainahum. Tidak ada pertengkaran di antara mereka. Ya, penghuni surga tidak lagi terjadi pada mereka pertengkaran, percekcokan, permusuhan. Ya, wala tabaghudha, dan juga tidak ada kebencian antara sesama penghuni surga. Semuanya saling mencinta karena Allah dan saling menyayangi satu sama lain. Dan ini kehidupan yang indah. Ya. Jangankan di dunia di surga, di dunia saja kalau kondisi orang beriman seperti ini maka akan terasa indahnya kehidupan. Ya. Tidak upaya untuk tidak saling menyakiti, dan ini yang dituntun oleh agama. Ini yang tegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Jangan kalian saling dengki, dan jangan saling memusuhi, dan jangan saling belakang membelakangi. Di dunia ini bagaimana seorang antara orang yang beriman itu merasakan kehidupan yang bahagia, yaitu dengan menghilangkan bibit-bibit permusuhan, menghapus dari mereka penyebab-penyebab kemurkaan atau permusuhan di antara mereka. Makanya semua celah untuk membuat mereka bermusuh-musuhan ditutup oleh agama. Ya, tidak yang dijelaskan di dalam surat Adab, yaitu surat Al-Hujurat yang sekarang kita sedang mempelajarinya, itu semuanya upaya untuk mengikis dan menghilangkan penyebab-penyebab permusuhan di antara orang beriman. Saling hina menghina, ya, saling hina menghina, ini dilarang. Rendah merendahkan, ghibah, suuzan, ya. Jangan mengikuti kebanyakan dari praduga. Ini juga membuat munculnya bibit permusuhan. Kemudian Di dalam hadis-hadis yang banyak Nabi SAW mengajarkan bagaimana terjalinnya hubungan yang baik di antara orang yang beriman, di antaranya tidak dibenarkan untuk menipu. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dah mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal-humma. Subhanallah, semua penyebab permusuhan, kebencian, kedengkian itu ditutup rapat-rapat oleh agama. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu sebenarnya saudara muslim lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Tidak mungkin dia menzaliminya, membodoh-bodohinya atau menyakitinya. Bihasbi imri'im muslimin minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah standar menilai seorang muslim itu jelek, jahat, ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Subhanallah, jadi keadaan yang seperti itu di dunia, bila mana terlaksana ya tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW, maka akan terjadilah keindahan dalam kehidupan yang dirasakan oleh para sanam, yaitu para generasi pertama umat ini. Walaupun mungkin terjadi sekali-sekali, dan ini memang wajar, tetapi pada umumnya mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya yang beriman seperti dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ya. Kembali kita ke keadaan penghuni surga, la ikhtilafa bainahum wa la tabaghud. Tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan, tidak ada benci-bencian. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, qulubuhum qalbun wahid. Kalbu mereka semua sama. Ya. Umpama satu kalbu. Jadi seakan-akan kalbu yang terpisah-pisah oleh jasad tadi sebenarnya satu kalbu. Rasa yang dirasakan oleh salah satu dari mereka itu yang dirasakan oleh semuanya. Ketika yang satu mencintai, maka semuanya mencintai. Itulah keadaan kalbu penghuni surga. Subhanallah, ini di antara kenikmatan yang sangat luar biasa digambarkan oleh Nabi SAW dari nikmat surga. Kemudian di antara kenikmatan di surga yang dirasakan oleh orang yang beriman, oleh penghuni surga adalah yusabbihunallaha bukratan wa asiyah. Mereka bertasbih memuji Allah di pagi dan di petang hari atau di malam hari. Jadi di dunia ini terasa memang sangat indah ketika kita menerapkan ini. Terasa nyaman, bahagia. Siang hari kita merasa Allah benar-benar selalu melindungi kita ketika kita bertasbih di pagi hari. Kita seringkali memberikan perumpamaan tasbih yang diajarkan oleh Nabi. Hadis Juwairiyah, istri Nabi SAW, ketika itu pada gilirannya, setelah selesai sholat subuh, Nabi SAW setelah aktivitas paginya, kemudian dia hendak keluar rumah. Sementara Juwairiyah, istrinya sedang berzikir pagi. Lalu Nabi SAW meninggalkannya dalam keadaan duduk berzikir. Lama setelah itu dia kembali lagi. Juwairiyah ini masih ditemukan oleh Nabi sedang duduk di majlisnya untuk berzikir pagi. Lalu Nabi SAW mengatakan, laqad qultu ba'daki qawlan atau kalimatan lawuzinat bima qultihi mundhu hadzal yawmi lawazinathu. Bila dibandingkan, diukur dengan yang kamu bacakan dari untuk hari ini, sebanyak itu masih belum bisa menandingi satu kalimat yang saya ucapkan. Ya. Nabi SAW mengatakan, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini tasbih yang tidak tertandingi oleh tasbih-tasbih yang lain. Pujian untuk Allah. Ya, yang maknanya sangat dalam. Sehingga dia memiliki keutamaan yang luar biasa. Jadi penghuni surga, ini yang kita katakan tadi, ketika kita lakukan itu di pagi hari, berzikir pagi, kemudian petang harinya kita juga berzikir, maka siang dan malam terasa ada yang berbeda. Daripada tanpa ada sedikit pun bacaan zikir, bahkan sholat subuh saja tidak. Ya, kehidupan yang kelam, kehidupan yang gersang, hampa, tidak ada sedikit pun rasa kenikmatan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Dan ini nanti di surga seperti itu pula. Sebenarnya catatan yang mungkin bisa kita ambil, bahwa kenikmatan surga itu sudah pasti ada kesamaannya dengan di dunia. Kenikmatan surga itu sudah pasti ada kesamaan. Maksudnya misalnya berhubungan intim, di dunia kan rasa seorang manusia akan merasakannya, maka di surga dia akan merasakan jauh lebih daripada kenikmatan yang dirasakan di dunia. Makan buah-buahan, daging, pakaian, kemewahan tempat tinggal, kan semuanya ada. Dan itu pula yang dijanjikan oleh Allah di surga. Berzikir bagi orang yang beriman, yang dia rasakan luar biasa. Saya teringat akhir-akhirnya ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini diceritakan langsung oleh muridnya yang luar biasa, yaitu Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim. Dia bercerita bahwa saya mendatangi guru saya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di waktu yang sudah lama dari terbitnya matahari. Bisa jadi jam 9 atau di sekitar itulah dia datang untuk menjumpai gurunya. Dia dapatkan gurunya masih duduk bertasbih, masih duduk membaca zikir-zikir pagi. Nampak, mungkin terlihat oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala raut keheranan di wajah Ibnu Qayyim. Maka dia mengatakan, sesungguhnya yang kamu mungkin merasa heran saya melakukan selama itu, sebenarnya itulah sarapan pagi saya. Itulah sarapan saya. Andai kata saya tidak melakukan selama itu, maka dari pagi sampai petang hari saya tidak akan memiliki energi, tidak memiliki kekuatan yang hakiki. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara anugerah yang Allah berikan kepada kita, ini termasuk zikr ni'mah, tahaddus bin ni'mah, yaitu ketika pagi kita selalu setelah berzikir yang kita zikir pagi yang selalu kita bacakan, kita juga berzikir dengan talabul ilmi. Ini yang akan memberikan rasa tersendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita akan merasakan semangat. Nabi SAW, ya, bukan hanya tambahan-tambahan atau bukan plus-plus yang ada yang telah kita lakukan. Nabi SAW bercerita, ya'qidu syaitan fi qafiyati ahadikum thalatha uqad. Jadi sahih. Nah, syaitan memberikan buhulan di tengkuk salah seorang setiap kali itu tiga buhulan sihir di malam hari untuk bangun pagi, tiga buhulan sihir yang bacaan mantranya adalah alaika lailatun tawilun, alaika lailatun lailun tawilun farqud, masih panjang malam tidurlah, masih panjang malam tidurlah, masih panjang malam tidur. Ini mantra syaitan yang dibacakan ke buhulan-buhulan yang tiga tadi. Ya. Nah, kalau seandainya seseorang tersentak, kemudian dia berdiri, bangun, dan tidak lagi merebahkan badannya, maka terlepaslah. Serta-merta terlepaslah satu buhulan tadi. Buhulan tadi. Kemudian ketika dia berwudu, maka terlepaslah buhulan kedua. Kemudian ketika dia melaksanakan sholat, habislah semua buhulan tadi dan dia melalui siang harinya dalam keadaan bersemangat, rajin, luar biasa. Itu hanya dengan tiga amalan tadi. Bangun, wudu, salat. Sementara kita diberikan kemudahan Allah lebih jauh daripada itu. Bukan hanya sekadar salat subuh, Bukan hanya ditambah sebelumnya, sholat sebelum subuh, kemudian setelahnya zikir pagi, zikir setelah sholat, zikir pagi, kemudian kita tambahkan lagi dengan ibadah talabul ilmi, maka tentu akan terasa berbeda. Akan terasa berbeda. Dan ini yang membuat kita berbicara seperti ini adalah tasbihnya penghuni surga di pagi dan petang hari. Dan mereka bertasbih bukan untuk beramal lagi. Tasbihnya penghuni surga bukan untuk beramal. Mereka menikmati. Karena itu, karena konteksnya surga itu kan nikmat. Jadi tasbihnya itu nikmat. Ya, kenikmatan. Dan itu yang mungkin terasa oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa dia bercerita tentang yang dia rasakan, bahwa inilah sarapan sebenarnya. Inilah kekuatan yang saya dapatkan sebenarnya. Itu kekuatan iman, kekuatan besarnya pahala yang diberikan oleh Allah, sehingga untuk kepetang harinya dia sudah punya bekal pahala yang sangat banyak dengan zikir paginya, kemudian nanti malamnya juga demikian. Wallahu a'lam. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Jadi inti dari hadis ini tentang kenikmatan penghuni surga yang diceritakan oleh Nabi, keadaan mereka, dan ini pada umumnya sudah ada di hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Hadis berikutnya 7103. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Uthman ibn Abi Shaybah wa Ishaq ibn Ibrahim واللفظ لعثمان قال عثمان حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون قالوا فما بال الطعام قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. Ini hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an, dan juga salah satu dari 7 sahabat yang banyak atau yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, masih menceritakan tentang keadaan penghuni surga, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha, sesungguhnya penghuni surga di dalam surga makan. Kenapa? Karena di dunia manusia menikmati makan. Jadi untuk memberikan kenikmatan dengan makan pula nanti Allah Subhanahu wa taala sediakan di surga. Ya. Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha. Makan di dalam surga, wa yashrabun, dan juga minum. Ya. Kemudian yang rasa makannya juga berbeda. Makanan yang dimakan juga tidak akan mungkin sama. Ya. Kemudian kualitas makanannya. Begitu juga minuman. Ya, begitu juga minuman yang banyak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kemudian wala yatfulun atau yatfilun. Ya. Wala yatfulun atau yatfilun yaitu meludah. Di dalam riwayat sebelumnya yabsukun. Ya, kata lainnya yabsukun, tidak meludah. Jadi tidak ada ludah yang mesti dikeluarkan. Ya. Tidak ada ludah yang mesti dikeluarkan karena ludah itu kotor, sementara di surga itu bersih. Ya. Wala yabulun, dan juga tidak ada kencing, tidak ada buang air kecil. Wala yataghawwatun, dan juga tidak buang air besar. Wala yamtakhitun, dan juga tidak memiliki, mereka tidak membuang ingus atau tidak memiliki ingus. Ini semua kotoran-kotoran yang ada di dunia dimiliki oleh semua. Sesempurna apapun manusia tidak akan lepas dari ini. Ya, tidak lepas dari dari ludah, kencing, buang air besar, ingus. Sekaya apapun juga, semulia apapun juga manusia di dunia tidak akan lepas dari ini, tetapi di surga tidak ada lagi. Ya. Lalu para sahabat bertanya, qalu fama barut ta'am? Kalau begitu, kalau tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar, makanan itu kemana? Makanan yang dinikmati itu jadi apa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya makanan dan minuman yang dimakan itu jusha'un. Yang keluar dari makanan, hasil makan dan minum itu hanya sendawa. Ya. Jusha yaitu apa namanya? Apa yang keluar itu? Hawa. Hawa yang keluar dari rongga dari rongga atau dari perut yang disebabkan oleh kekenyangan. Ini yang didefinisikan oleh yang ada dalam kamus bahasa Arab yang dimaksud dengan jusha. Ya. Dengan jusha itu adalah hawa yang keluar lantaran kenyang. Berarti apa? Sendawa. Ya. Jangan dikira sendawa duriannya. Ini bau jadinya. Kalaupun nanti ada sendawa dengan buah-buahan, maka sendawanya tidaklah bau. Ya. Maka di sini digabungkan dengan roshun yaitu keringat. Jadi fungsi dari makanan atau hasil dari makanan itu selain dari kenikmatan, karena tubuh mereka juga tidak butuh makanan. Tubuh penghuni surga tidak butuh makanan, itu hanya sebatas untuk kenikmatan. Jadi tumbuhnya mereka tidak ada pertumbuhan lagi. Di surga itu kan nanti ukuran badan sama. Tidak ada pertumbuhan dan tidak akan dikhawatirkan kurang gizi. Tidak ada. Tidak ada gizi buruk. Karena semuanya kenikmatan. Jadi makan itu bukan untuk seperti fungsinya seperti makan di dunia. Lalu yang dimasukkan ke dalam tubuh itu jadi apa? Jadi Nabi SAW memberikan dua penjelasan. Yang pertama adalah hanya sebatas sendawa yang keluar, kemudian dia keluar sebagai keringat. Dan keringat ini termasuk aroma sendawa itu karihil misk. Seperti karoshil miski, seperti wanginya kasturi, harum. Sendawa dan keringatnya harum. Kemudian yulhamuna at-tasbiha wat-tahmid. Mereka diilhami untuk selalu bertasbih dan bertahmid di surga. Sebagaimana kita di dunia diilhamkan untuk menarik nafas. Ada keterpaksaan ketika kita menghirup atau menarik nafas? Tidak. Normal begitu saja. Otomatis kita terus bernafas. Karena itulah yang diilhamkan oleh Allah kepada kita. Tanpa ada jadwal bernafas, tanpa ada yang mengingatkan. Jangan lupa bernafas. Tidak ada. Seperti bernafasnya kita di dunia, seperti itulah bertasbihnya penghuni surga di pagi dan petang hari. Jadi seakan-akan tasbih itu umpama bernafasnya kita di dunia. Jadi bukan beban lagi. Tidak ada rasa berat. Dan dia justru ada nilai plusnya yaitu rasa nikmat. Apalagi kalau bernafas dengan udara yang segar. Tarikan nafasnya. Coba kalau kita di udara segar, kamu tarik nafas dengan pelan. Rasa nyaman. Di paru-paru itu dada rasa lapang, paru-paru rasa tenang, nyaman. Nah, seperti itulah tasbih dan tahmidnya penghuni surga. Tasbih dan tahmidnya penghuni surga. Wallahu a'lam. 7104. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abu Kurayb qala haddathana Abu Muawiyah 'an al-A'mash bi hadha al-isnad ila qawlihi karashhil misk. Ya. Hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain. Kemudian sedikit perbedaan pada lafaznya, yaitu tidak ada tambahan yulhamuna tasbih wat tahmid kama tulhamunan nafasa. Itu dalam riwayat yang sekarang ini tidak ada tambahan di ujung hadis. Dia sampai hanya sampai pada karoshil miski. Wallahu a'lam. 7105. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana al-Hasan ibn Ali al-Hulwani wa Hajjaj ibn al-Sha'ir كلاهما عن أبي عاصم قال حسن حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سامع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. قال: وفي حديث حجاج: طعامهم ذلك. Ya, ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain. Ini di sini ada dua jalur. Imam Muslim meriwayatkan dari guru yang pertama Al Hasan bin Ali Al Hulwani, kemudian meriwayatkan dari guru yang lain yaitu Hajjaj bin Syair. Nanti guru mereka sama, yaitu Abu Asim, ya. Abu Asim dari Ibnu Jurayd, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah. Ya. Kemudian dibawakan hadis yang bunyinya hampir sama dengan hadis sebelumnya. Dan di sini ada penegasan bahwa makanan penghuni surga itu hasilnya hanya sendawa saja yang harumnya seperti harum kasturi. Kemudian diberikan ilham untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana di dunia orang bernafas tanpa ada perintah, dan mereka normal begitu saja melakukannya. Ada perbedaan antara dua hadis di sini sedikit, ya, antara gurunya Imam Muslim yaitu Hasan dengan Hajjaj bin Syair. Di sini Hajjaj mengatakan bukan ta'amuhum dzaka tetapi ta'amuhum dzalika. Dzaka dengan dzalika. Perbedaan yang tidak ketara dan juga tidak berpengaruh apa-apa antara dzaka dengan dzalika, yang artinya juga sama yaitu ta'am mereka itu, ya, hanya berupa sendawa yang harumnya seperti harum kasturi. Wallahu a'lam. 7106. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Sa'id ibn Yahya al-Umawi qala haddathani abi qala haddathana ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair an Jabir رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: ويلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. حديث جابر رضي الله عنهما kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain, dengan bunyinya hampir sama, hanya sedikit atau satu kata perbedaannya. Di riwayat yang sebelumnya yulhamuna tasbiha wat tahmid. Ya. Tasbih dan tahmid. Kalau di sini tasbih dan takbir. Itu saja perbedaannya. Ya. Jadi tidaklah perbedaan yang bertentangan. Bisa jadi semua lafaz-lafaz pujian tersebut menjadi bacaan rutin penghuni surga dan mereka menikmatinya sebagaimana ahlul iman menikmati tasbih, takbir, tahmid, tahlil untuk memuji Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bahkan bukan dalam hitungan beberapa kali, tetapi Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap hari 100 kali. Ya. Di dunia itu. Nah, sementara di surga tentu jumlahnya seperti jumlah bernafasnya kita di dunia ini. Wallahu a'lam. Ya. Selesai kita dari bab yang ke-8 tentang sifat surga. Mungkin maksudnya sifat penghuninya, ya, karena sifat surga di sini tidak disebutkan. Umumnya hanya pada sifat penghuni surga, keadaan penghuni surga, dan juga di sini ditegaskan sekali tentang bertasbih di pagi dan malam atau petang hari yang dilakukan oleh penghuni surga dan tujuannya untuk menikmati, bukan lagi untuk beribadah yang tentu saja akan memberatkan. Wallahu a'lam. Kita lanjut ke bab yang ke-9. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala babun fi dawami da'imi ahli al-jannah wa qawlihi ta'ala ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Bab yang ke-9 ini diungkapkan oleh An-Nawawi rahimahullah tentang abadinya, tentang abadi kekal nikmat surga, dawam selama-lamanya. Naim ahlul jannah, nikmat yang didapatkan oleh penghuni surga. Dan kemudian dibawakan firman Allah di sini, wanudu, dan diumumkanlah antilkumul jannah, bahwa surga yang kalian rasakan dan kalian terima itu, dan atau surga itu, uristumuha, diwariskan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, lantaran apa yang kalian kerjakan, yang kalian amalkan. Jadi ini yang pernah kita bahas, bahwa masuk surga itu semata-mata karena anugerah Allah, sementara untuk menetapkan tingkatan-tingkatan surga itu pengaruh ibadah kita besar. Pengaruh dari ibadah kita besar. Apakah tingkatan yang kita dapatkan di bawah atau di atasnya atau lebih dari itu, itu penyebab atau pengaruh dari amal ibadah kita, banyak sedikitnya sangatlah besar. Wallahu a'lam. Kita baca hadis yang pertama. Hadis 7107. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس لا من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. Luar biasa. Di sini berita dari Nabi SAW tentang keadaan orang yang masuk surga. Kata Nabi, "Man yadkhul," hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man yadkhulul jannah yan'am la yab'as." Orang yang masuk surga akan merasakan nikmat dan tidak akan merasa sulit. Tidak akan merasa sempit. Ya. Dia akan selalu merasakan nikmatan dan tidak akan merasakan kesulitan, kesempitan, kesusahan. Kemudian Nabi mengatakan la tabla thiyabuhu. Pakaiannya tidak akan pernah lusuh. Tidak ada ganti-ganti pakaian. Ya. Pakaian tidak akan lusuh. Wala yafna syababuhu, dan tidak akan lapuk kepemudaan atau ke apa nama artinya di sini, masa mudanya atau muda belia tidak akan hilang. Ya, yang muda terus, tidak akan tua, awet muda. Ini awet muda yang hakiki, awet muda yang hakiki, karena usia tidak bertambah. Kenapa? Karena perputaran siang dan malam ini kan fitnah, ujian. Surga tidak ada lagi ujian, maka waktunya itu terus berlanjut dengan keadaan yang berbeda-beda. Kemudian nanti untuk menghilangkan kejenuhan ada nanti celah-celah seperti tadi, bentuk berubah. Kan kita pelajari bentuk setiap pekan berubah. Semakin lama semakin tampan, semakin tampan, semakin tampan. Jenis makanan, rasa gembira, berkumpulan, terkadang ada nostalgia. Kemudian juga saling bercengkrama, saling melihat. Kemudian berpindah-pindahnya. Makanya ini di antara kenikmatan juga beberapa wanita yang dimiliki oleh seorang penghuni surga. Karena kalau satu saja istrinya, ini juga tidak akan terasa nikmat yang luar biasa. Makanya diberikan pasangan yang berbeda-beda, sehingga dan yang juga merupakan tanda kenikmatan surga yang tidak akan pernah membuat jenuh adalah wanita pasangan itu tidak pernah lepas keperawanannya. Tidak akan pernah lepas keperawanannya dan kekuatan berhubungan intim yang dijelaskan oleh Nabi dan akan kita pelajari nantinya. Itu bisa kekuatannya seseorang menggauli atau berhubungan intim dengan 100 pasangan. Ya, ini semuanya kenikmatan yang diceritakan oleh agama kita, dan ini bukan perkara yang dongeng yang tidak ada faktanya, karena ini berita dari Allah dan Rasulnya. Jadi muda tidak akan pernah hilang, masa muda tidak akan pernah habis dan tidak akan lapuk, tidak akan bertambah usia. kekuatan seperti itu. Cuma yang perlu kita berikan catatan, dia akan diberikan perubahan-perubahan, bukan perubahan untuk menjadi tua, menjadi lemah, tapi perubahan semakin terasa mudah, terasa mudah. Dan ini luar biasa dari keadaan surga yang tentu orang-orang beriman pasti mengidam-idamkannya. 7108. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ishaq ibn Ibrahim wa 'Abd ibn Humayd wal-Ladh li Ishaq qala akhbarana 'Abd ar-Razzaq qala ath-Thawri fahaddathani Abu Ishaq أن الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Ini dua hadis sekaligus dibawakan oleh Imam Muslim dengan satu jalur, satu sanad. Ya, nanti sanadnya dari guru Imam Muslim Ishaq bin Ibrahim wa Abd bin Humayd. Dua jalur sebenarnya, cuma ujungnya dua juga. Ya. Dari guru mereka Abdul Razzaq, dari Thawri, dari Abu Ishaq, kemudian dari Al-Aghar. Nah, dari Al-Aghar ini nanti bercabang kepada dua cabang. Yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadis ini kita buatkan dua nomor, 7108 dengan 7109. Yang 7108 itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sementara hadis Abu Hurairah kita buatkan nomor 7109. Bunyinya sama. Bunyinya sama, nanti akan ada pengumuman-pengumuman di surga. Di surga itu akan ada pengumuman-pengumuman, panggilan-panggilan untuk berkumpul, untuk adanya pemberitahuan-pemberitahuan. Ya, di sini di antara pengumuman yang disampaikan kepada semua penghuni surga adalah diceritakan oleh Nabi Yunadi Munadin. Nanti akan ada yang menyeru, mengumumkan. Apa isi pengumumannya? Innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Sungguhnya kalian akan tetap sehat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Ini kebahagiaan. Jadi pengumuman itu saja membahagiakan. Pengumuman itu saja membahagiakan. Di dunia ini perumpamaan yang sederhana. Ketika orang sakit datang ke dokter, dia benar-benar merasakan sakit, kemudian dokter mengatakan, sepele ini. Nah, ini rasanya sudah luar biasa. Atau besok sudah bisa pulang. Ketika dia rawat inap, apalagi kalau sudah jarum infus sudah dibuka, rasa kebahagiaan, rasa kelapangan ini luar biasa. Jadi pengumuman-pengumuman yang ada di surga itu sebenarnya nikmat tersendiri. Adanya pengumuman itu nikmat tersendiri. Di antaranya adalah kalian akan sehat selalu dan tidak akan pernah sakit. Dan ini selama-lamanya. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi. Ini di antara penghilang kekhawatiran adalah pengumuman. Kemudian wa innalakum an tahyau fala tamutu abada. Sungguhnya kalian akan selamanya hidup dan tidak akan mati. Ya, akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Nabi menjadikan kematian dalam bentuk kibas kemudian disembelih. Disembelih kematian di hadapan penghuni surga. Ini memberikan nikmat tersendiri. Yang namanya mati sudah disembelih, tidak ada lagi. Dibentuk kematian itu oleh Allah seperti kibas, dinampakkan ke penghuni surga, dinampakkan pula ke penghuni neraka. Bagi penghuni surga itu nikmat yang luar biasa. Tetapi bagi penghuni neraka, siksa. Mereka maunya apa? Mati. Bahkan mereka minta mati. Ya. Ya maliku liyaqadhi alaina rabbuk. Kata mereka kepada malaikat Malik. Wahai Malik, mintalah kepada Tuhanmu agar kami dimatikan saja. Agar hilang rasa siksa. Dan bagi penghuni surga itu nikmat yang luar biasa. Ya. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Dan sungguhnya kalian akan selalu nikmat dan tidak akan susah, tidak akan sulit selama-lamanya. Kemudian fadzalika qauluhu azza wa jalla, itu merupakan praktek dari firman Allah, yaitu adanya panggilan-panggilan, adanya seruan-seruan. Wanudu, dan diserulah antilkumul jannah, surga yang diceritakan tentang keadaan di dalamnya yang kalian rasakan, akan selalu sehat, akan selalu hidup, akan selalu muda. Ada tambahan kurang tadi ya. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Sungguhnya kalian akan selalu muda dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Nah, itu semua pengumuman tentang surga kalian dapatkan lantaran apa yang kalian kerjakan di dunia dari ketaatan, dari ibadah. Ya. Selesai tiga hadis yang ada di bawah bab ini, yaitu kekalnya nikmat penduduk surga, dan kemudian ditegaskan dengan firman Allah, watilkumul jannatul lati urithtumuha bima kuntum ta'malun. Sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, kelapangan, kekuatan, kemauan untuk selalu beribadah, selalu melakukan takwa, agar kita didekatkan setiap hari oleh Allah ke surganya dan dimasukkan ke dalam surganya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.